pergi dan jalan sendiri. Semuanya sendiri, pacarku tak di sini. Malam minggu sendiri, pergi ke bioskop sendiri. Semuanya sendiri, pacarku tak di sini. Ku ingin bercinta seperti yang lainnya, tapi kok tak ada, harus bagaimana? Oh, cinta jauh di sana. Ku ingin disentuh sudah sangat rapuh, tapi kok tak ada, harus bagaimana? Oh, cinta jauh di sana. Bangun pun masih sendiri, marah-marah sendiri. Ku ingin bercinta seperti yang lainnya, tapi kau tak ada, harus bagaimana? Oh, cinta jauh di sana. Ku ingin disentuh sudah sangat rapuh, tapi kau tak ada, harus bagaimana? Kita jauh di sana. Demi kamu aku begini, entah sampai kapan pun nanti. Tak ada, harus bagaimana? Oh, cinta jauh.